بارك فيك ما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat yang ke-77 dan setelahnya dari surah Al-Waqi'ah, kita berada di akhir-akhir surah Al-Waqi'ah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laqur'anun karim. Allah bersumpah, bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun lau ta'lamun azim, innahu laqur'anun karim. Allah mengatakan sesungguhnya itu adalah Al-Quran, kitabullah, kalamullah yang mulia, yang padanya banyak kebaikan, banyak kemanfaatan, syarat dengan ilmu, hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di kitabim maknun, di kitab yang tersimpan, yang di tangan para malaikat, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para malaikat yang mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dari kekurangan-kekurangan, dosa-dosa maksiat. Demikian juga disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan, jinayat, dan hadas. Tanzilun min Rabbil Alamin, Al-Quran adalah kalamullah, kitabullah yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Ini dalil tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, uluddat. Baik. Uluwuddat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zatnya di atas. Barakallahu fikum. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Allah berada di atas arsy. Tidak seperti diyakini oleh orang-orang bahwa Allah ada di mana-mana. Baik. Zatnya katanya ada di mana-mana atau bersatu dengan makhluk-makhluk tertentu. Tidak seperti ini keyakinan Ahlus Sunnah. Keyakinan Ahlus Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, dan ilmunya mencakup segala sesuatunya. Kudrahnya mencakup segala sesuatunya. Baik. Bagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Malaikat mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau telah mencakup, memenuhi segala sesuatunya dengan rahmat dan ilmu-Mu, sehingga tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dibawa pengaturan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan, ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mampu. تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. طيب. Apa bihadil hadithi antum maduhinun? Apakah terhadap Al-Quran ini, wahai kalian orang-orang musyrikin, mudhinun mendustakannya? Jadi, menolaknya, membantahnya. Jadi, belahlah kata illa billah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat membangkang terhadap aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang-orang yang menyatakan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ternyata dia menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukum warisan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Baik, laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian, mereka menganggapnya ini tidak adil. Baik, sehingga mereka mengatakan oh, harus sama. La haula wa illa billah. Baik. Kemudian ada orang mengatakan bahwa boleh orang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Baik. Di luar nikah. Baik. Atau mereka mengatakan bahwa bolehnya orang dan mestinya disamakan antara laki dan perempuan. La haula wa illa billah. Ini orang-orang yang membantah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumnya sangat jelas bahwa tidak sama laki-laki dan perempuan. Pembagian harta warisan juga dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Haramnya perzinahan. La haula illa billah. Adanya orang yang mau melegalkan perzinahan dengan berbagai macam cara, bahkan atas nama agama mereka memelintir sekian dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan akal-akalan mereka berusaha untuk mengatakan bahwa hubungan seksual di luar nikah itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Wallahul musta'an. Termasuk pembangkangan terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, apa bi hadzal hadits antum mudhinun? Baik. Apakah terhadap Al-Quran ini, hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini kalian mendustakan, kalian memerangi, kalian menolak, kalian menentang? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, nikmat yang Allah kalian yang Allah berikan kepada kalian, kalian ganti atau kalian balas dengan kekufuran, dengan mendustakan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Badalu ni'matallahi kufra. Mereka adalah orang-orang yang menukar, mengganti, membalas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekufuran. Falaula idza balagatil hulqum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandurun. Maka apakah ada orang-orang di antara kalian yang bisa menahan ketika nyawa ini sudah berada di tenggorokan, supaya tidak keluar dari jasad? Adakah yang bisa menahan roh ini untuk keluar agar supaya tetap tinggal di dalam jasadnya, artinya tidak mati? Artinya adakah di antara kalian yang bisa menolak kematian? Baik. La haula wa quwwata illa billah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandurun. Dan kalian pada saat itu hanya bisa menengok, memandang bagaimana orang mati, bagaimana orang keluar nyawanya. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Bahkan mereka mengatakan, adakah gerangan yang bisa meruqyah mengadakan pengobatan agar supaya orang ini tidak mati. Tidak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematian, khalas, tidak akan ada yang bisa memajukannya dan mengakhirkannya. Kalian hanya bisa menengok. Barakallahu fikum. Kalau memang sesuatu itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jangankan nyawa, harta benda kita sendiri, barakallahu fikum, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki perginya atau hilangnya atau musnahnya harta itu, kita akan melihat harta kita itu pergi dengan sendirinya tanpa kita bisa menghalangi. Masya Allah. Sebagai contoh misalnya, baik, ketika para petani tambak ikan misalnya, Masya Allah, baik, mereka senantiasa menjaga sedemikian rupa agar supaya ikannya ini sehat, terjaga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki datangnya air, air langsung naik. Baik. Melebihi pematang-pematang itu, yakni pematang-pematang yang ada di tambak ini, apakah tambak udang atau ikan bandeng atau yang lainnya, melebihi, dan dia berada di posisi dekat dengan tambaknya, dia melihat ikan-ikannya itu pada keluar, udang-udangnya pada keluar di bawah air, tidak bisa dia ngapa-ngapain. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki perginya itu harta, walaupun bagaimana cara dan upaya, dia akan lihat itu udang saya keluar satu demi satu, ikan bandeng keluar. Lalu tidak ada yang bisa dia selamatkan. Masya Allah. Atau dilalap api hartanya, tinggal dia menengok saja. Dan seterusnya, barakallahu fikum. Apalagi nyawa. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun. Kalian hanya bisa melihat orang yang menjelang kematiannya itu mengap-mengap. Wa antum hina idzin tanzurun. Tidak akan ada yang bisa menolong orang yang hendak mati ini supaya tidak mati. Baik. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Baik. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya. Baik. Daripada wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Yani para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya. Barakallahu fikum. Akan tetapi kalian tidak melihat malaikat-malaikat itu. Falaula idza falaula in kuntum ghaira madinin. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. La haula wa la quwwata illa billah. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Di sini katakan fa wa hal tastati'una in kuntum ghaira muhasibin wala tayyib mujziyin bi a'malikum an tu'idu ar-ruha ila al-jasad in kuntum sadiqin lan tarji'uha. Tayyib falaula in kuntum ghaira madinin, kenapa seandainya kalian tidak akan dihisab, tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib Apakah kalian mampu untuk mengembalikan roh itu ke jasadnya? Jika memang kalian adalah orang-orang yang benar. Mampukah kalian untuk mengembalikan roh itu ke jasadnya? Masya Allah. Tentunya jawabannya tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mengembalikan roh ke dalam jasad. Karena roh itulah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." Urusan Allah Subhanahu wa taala masalah roh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah Allah menyatakan tentang kematian dan semua orang akan melalui jalan ini. Baik. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Sama seperti di awal surah ini, karena dibagi menjadi tiga manusia ini. Baik, muqarrabin, ashabul yamin dan ashabul shimal. Muqarrabin adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Maka Allah mengatakan, fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kalian mati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adapun orang-orang yang muqarrabin, kalau dia mati dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia termasuk orang as-sadiqin, orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, muqarrabin, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Baik. Dan kebahagiaan di dalam hati mereka menjelang kematiannya. Dan setelah kematiannya untuk mereka jannatin na'im, sorga yang penuh dengan kenikmatan. Baik. Menjelang kematiannya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kondisi keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Baik. Malaikat turun memberikan busyra. Baik. Memberikan berita gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau khawatir, takut. Jangan kau bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah engkau dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk anda. Maka tenanglah hati orang tersebut dan gembiralah dia menjelang kematiannya. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Al-farah. Kebahagiaan, kegembiraan menjelang kematian dan setelah kematian. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun orang-orang yang termasuk ashabul yamin, yang terkadang mencampurkan antara kebaikan dan keburukan, akan tetapi tetap lebih unggul kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasalamul laka min ashabil yamin. Maka keselamatan bagi engkau wahai orang-orang ashabul yamin. Baik. Keselamatan atas kalian, keamanan untuk kalian. Karena engkau termasuk ashabul yamin, golongan kanan. Baik. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin. Dan adapun kalau dia termasuk orang-orang yang mendustakan lagi sesat. Mendustakan kebenaran, mendustakan petunjuk, tentunya mereka akan sesat, berada dalam kegelapan. Baik. Fanuzulum min hamim. Adapun kalau dia termasuk para pendusta, mendustakan kebenaran, mendustakan agama ini, mendustakan kebangkitan sesat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fanuzulun min hamim, maka mereka mendapatkan jamuan. Nuzulun, nuzul itu adalah makanan atau minuman yang dipersiapkan untuk orang yang baru saja datang. Kan biasanya enak-enak. Biasanya kalau yang hendak didatangi ini adalah orang yang tahu, saudara saya mau datang atau sahabat saya mau datang, maka dipersiapkan segala sesuatunya, dari makanan, minuman, tempat tinggal, menjelang kedatangannya. Begitu datang dipersilakan untuk makan makanan yang lezat. Menyenuzulun, yanziluna ilaihi, turun mereka dari kendaraannya, kemudian mereka mencicipi dan menikmati makanan yang dipersiapkan. Memang biasanya istimewa makanan ini, namanya nuzulun, istimewa. Barakallahu fikum. Yang menerima tamu ini telah mempersiapkan sebelumnya makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang baik. Untuk penghuni surga tentunya kenikmatan, akan tetapi untuk penghuni neraka tetap disebut namanya nuzulun. Karena tetap dipersiapkan walaupun tidak lezat, walaupun tidak nikmat, tapi tetap dipersiapkan untuk mereka makanan yang mereka akan makan, minuman yang mereka akan minum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fanuzulum min hamim, ada persiapan makanan untuk mereka dari makanan yang sangat-sangat panas, minuman yang sangat panas. La haula wa quwwata illa billah. Minuman yang sangat mendidih, berada pada puncak panasnya. Dan mereka dibakar, wa tasliyatu jahim, mereka dibakar dengan api jahim. La haula wa quwwata illa billah. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim, inna hadha lahuwa haqqul yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadha, sesungguhnya apa yang kami kisahkan ini di sini, tabarakallahu fikum, yang kami kisahkan kepada engkau dari keadaan tiga kelompok manusia ini, tabarakallahu fikum, adalah kebenaran yang tidak ada keraguan padanya, bahwa manusia akan masuk salah satu dari tiga kemungkinan ini. Inna hadza lahu haqqul yaqin, dan akan ada orang-orang yang memenuhi dan bergabung dengan kelompok-kelompok ini. Jadi fasabbih bismi rabbikal azim, maka banyaklah engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, pemelihara semesta alam ini. Fasabbih biham, fasabbih bismi rabbikal azim, tanzih, bertasbihlah engkau, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang sesat, orang-orang yang menyimpang tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada orang yang menyatakan Allah memiliki anak, maka kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Baik. Ada juga orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bakhil, kikir. La haula wa quwwata illa billah. Maka kita katakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya busutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang membagi-bagi rezeki. Baik. Allah yang melapangkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah sempitkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Baik. Ini semuanya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh orang kafir, oleh orang munafikin, ini adalah kedustaan yang nyata. Masyaallah. Tapi banyak tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala capek, lelah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat yang itu merupakan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha agung. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya. Semua kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu bikum, selesai kita dari surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan iman kita, ketakwaan kita kepadanya, menambah ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.